nyata-nyata menyatakan murtad, pindah agama, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Nah, Allah Ta'ala telah menyatakan, walang tardal angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho terhadap kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara hingga kalian mengikuti agama mereka. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Maka bagaimana usaha mereka agar kaum muslimin, generasi kaum muslimin tidak kokoh di dalam berpegang teguh dengan agama Islam, luntur prinsip-prinsip agama Islamnya, luntur prinsip akidah yang benar, luntur prinsip al-wala wal-bara yang itu merupakan konsekuensi dari akidah, ditanamkan pada generasi Islam pemahaman liberalis kebebasan. Ya, jadi enggak mesti kemudian saya murtad, agama saya Nasara, agama saya Yahudi, tidak mesti, tetap Islam, ngakunya tetap agamanya Islam. Tapi apa? Lihat, Allah jelas menyatakan, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, jelas-jelas Allah menyatakan, wa raditu lakum Islam adina, dan aku ridho untuk kalian Islam ini sebagai agama. Jelas-jelas Allah menyatakan, wa may yattabi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Apa ini generasi yang sudah luntur ini tadi? Nah, semua agama sama. Ya. Apalagi agama samawi. Ya, enggak boleh menyatakan Islam yang satu-satunya yang benar. Ya, enggak. Nah, sehingga mereka sampai pada enggak apa-apa orang Islam ke gereja, ikut ke gereja. Ya. Enggak apa-apa Islam menyatakan selamat hari Natal. Kembalinya kemana? Apakah kepada ayat, kepada hadis dengan pemahaman salafus saleh? La ya ikhwan. Kembalinya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti akal pemikiran mereka. Nah, muncul ada seorang ya yang ditokohkan dai. Nah, ya fa'inzakumullah. Laris diundang di mana-mana. Apa dalilnya? Masa kamu datang ke gereja menyatakan selamat hari Natal, kamu kemudian apa kamu kemudian menjadi Nasara? Apa kamu menjadi Kristen? Ya. Kan enggak. Apa alasannya? Sama kamu misalnya datangi undangan orang nikahan, ya, yang dinikahkan itu kamu nggak cocok, nah, nggak cocok. Ini kok dapat itu ya, mestinya jangan dapat itu, kamu nggak cocok. Cuman kamu apakah kamu datang kemudian kamu menjadi berarti dengan itu kamu mencocoki orang tersebut? Nah, ya substansinya kamu cuma datang undangannya dia, kan urusan anaknya dinikahkan orang itu urusan dia, tidak harus kamu setuju dengan dia, ingat ya, jadinya kalah-kalahan. Subhanallah. Nah, Perkara akidah. Al-wala wal-baro. Diakal-akalin, disamakan dengan menerima undangan. Sesama kaum muslimin. Nah. Dan banyak ikhwan jazakumullah kembali mereka menafsirkan ayat, menafsirkan hadis. Kalaulah pakai ayat dan hadis, itu pun kalau sekiranya pakai ayat dan hadis, ya, namun tafsirnya adalah larinya kemana-mana mengikuti hawa nafsunya. Maka beliau menjelaskan di sini, yawaddul kuffar wan nasara wal yahud lil muslimin ayartaddu an dinihim. Orang-orang kafir, orang-orang nasara, Yahudi sangat menginginkan untuk orang-orang Islam murtad dari agama mereka. Dan ahlul bid'ah memiliki andil besar pada tujuan yang jelek ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang kafir. Wa man iradati su'i li ahlil khair. Min huna yajibul hadru minhum ghayatal hadri. Dan berupa keinginan-keinginan yang jelek untuk orang-orang yang baik. Maka dari sini wajib untuk berhati-hati dari mereka. Dengan benar-benar berhati-hati dari ahlul ahwa wa ahlul zaid. Nah, jadi ayat ini menjadi dalil tuntunan untuk tahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari bahayanya ahlul ahwa, ahlul zaid, ahlul syar, ahlul dolal. Bahayanya orang-orang yang menyimpang. Bahayanya orang-orang jahat yang jelek. Orang-orang yang sesat mengikuti hawa nafsu, ahlul bid'ah. Sebagaimana tafsir yang kita baca, yang dibawakan baik Al-Imam Al-Jarir, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir mereka. Nah. Maka seperti yang dikatakan Imam Qurtubi kemarin, bahwasannya wahadil ayah ta'ummu kulla ta'ifatin min kafir au zindik au jahil au sahibi bid'ah. Ayat ini mencakup orang kafir, kelompok dari kalangan orang kafir, zindiq, orang jahil, pelaku bid'ah, sahibu bid'ah, ahlul bid'ah. Nah. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, waqad nabbahana Allahu fi hadhil ayati allati dzakarnaha annal ladzina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati. Sungguh Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini yang kita sebutkan, bahwasanya orang-orang yang pada hati mereka itu ada penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dalam rangka ibtigha al-fitnah, mencari fitnah. Yataqassaduna fitnatan nas fi dinihim. Mereka memiliki maksud adanya fitnah kepada manusia dalam agama mereka. Wal inkhirafi bin ang dinillah al-haq ila ma hum fi minal bid'ah wad dalal. Mereka memiliki maksud untuk penyimpangan bagi manusia dari agamanya Allah yang hak menuju apa yang ada pada mereka berupa bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Itu yang mereka inginkan. Nah, mereka tidak membiarkan manusia berpegang teguh dengan agamanya Allah. Bahkan, ya, yang berpegang teguh dengan agamanya Allah, dituduhnya adalah radikal. Nah, ekstrim. Nah, gaya-gaya Timur Tengah. Lihat itu, Timur Tengah enggak pernah aman. Enggak pernah akur. Nah, orang-orang ekstrim. Ya, bahkan larinya mereka ya ini Arabisme. Ya, itu ke Arab-Araban. Ya, budaya-budaya orang Arab kerap enggak cocok untuk kita. Budayanya orang Nusantara, ya katanya. Ya enggak. Naam, ya. Ikhwan fillah jazakumullah. Maunya mengkotak-kotak Islam. Ya. Islam itu hendak dipisahkan. Diberlakukan hanya untuk ini dan ini. Ini tidak berlaku. Ini tidak pantas. Nah, makanya perlu membuat Islam Nusantara. Nah, ya. Ya kan, jazakumullah. Apa yang mereka inginkan? Lihat, ayat Allah dijelaskan oleh beliau. Mereka menginginkan inkhiraf bihim ang dinillahil haq. Mereka menginginkan penyimpangan terjadi pada manusia dari jalan agama Allah yang hak. Ila ma hum fihi minal bid'ah wa dalal. Agar manusia menuju kepada apa yang mereka inginkan dari bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Wa ma hum fihi minas subuhat, dan menuju apa yang ada padanya mereka itu dari kerancuan pemahaman, kesamaran pemahaman. Kalau pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah kan sudah jelas. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi kemarin, Rasulullah SAW menyatakan taraktukum 'alal baydha lailuha ka nahariha. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih, jelas, gamblang. Lailuha ka nahariha, malamnya bagaikan seperti siangnya, saking jelasnya. Nah, la yazihu 'anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari kegamblangan dan kejelasan itu kecuali dia akan binasa. Nah, Al-Zaid sebaliknya mengajak manusia untuk ke subuhat yang masih samar-samar, yang rancu, sehingga mereka biar ya fleksibel mainnya, biar main fleksibel, multi tafsir, ya bisa diakal-akalin. Bisa dilentur-lenturin, dikaret-karetin semau kemana mereka inginkan. Dengan mereka ya bahasa-bahasa seakan-akan indah. Ataupun yang ya berpegang dengan agama yang hak dikatakan tadi. Ya, ya ini radikal, ekstrim, ya, tekstual. Wa ma hum bihi minas subuhat. Mereka menginginkan agar manusia menuju apa yang ada padanya mereka dari kerancuan-kerancuan. Wa takhabbatat, dan tipu daya, wal inkhirafat, dan penyimpangan-penyimpangan. Wa hum yuriduna su'a liman yasukku fihim. Mereka menginginkan kejelekan untuk orang-orang yang mau percaya kepada mereka. Untuk biar manusia itu percaya kepada mereka, ya mereka akan kemas sedemikian rupa. Nah, waliman yujalisuhum, mereka menginginkan kejelekan untuk orang-orang yang mau bermajelis dengan mereka. Wayuhalituhum, dan orang-orang yang mau bergaul dengan mereka. Nah, makanya, ya, jangan kemudian kamu nempel dekat-dekat, harus ambil jarak kalau ingin selamat. Karena yang menjadi sasaran mereka adalah orang-orang yang bisa ditipu daya oleh mereka. Ya. Orang-orang yang bisa diajak percaya kepada mereka. Mau bermajelis, bergaul dengan mereka. Walihada tarahum yaslukuna syattal masyaliqi li saddi ahlil haq. Walakiyam asyabab an manhajillahil haq. Untuk itu kamu dapati mereka menempuh dengan berbagai cara untuk menghalang-halangi ahlul haq, terlebih adalah para pemuda dari manhajnya Allah yang haq. Mereka menghalang-halangi ahlul haq, menghalang-halangi dari manhajnya Allah yang haq. Falahum turukun qad bara'u fiha, bahkan mereka memiliki trik-trik, cara-cara, metode-metode yang mereka lihai padanya. Wa asalibu qad maharu fiha, dan metode-metode yang mereka mahir padanya. Wa rabbau 'alaiha sababahum, bahkan mereka membina di atas cara-cara dan metode-metode tersebut kader-kader pemuda mereka. Baik. Ya, terus mereka mengkaderisasi, memunculkan berbagai intrik-intrik, berbagai cara. Munculkan satu figur, ternyata enggak laku, ternyata ditentang. Ya, tarik dulu. Ya. Munculkan figurnya satunya lagi. Nah, ternyata belum. Nah, tarik dulu, ya. Tapi tariknya pelan-pelan, enggak. Tetap. Nah, mereka punya berbagai cara. Jazakumullah. Bahkan ada istilahnya cara yakni untuk ngetes dulu. Lontarkan, ya. Satu pemahaman, gimana kelihatnya? Oh, ada yang terima, ya sudah. Ya, macam-macam. Muncul Islam liberal. Muncul Islam Nusantara. Muncul lagi. Kemunculan. Terus, cara-cara mereka tidak pernah berhenti. Menjauhkan umat, ya, dari manhajillahil haq, dinullahil haq. Nah, kalau umat Islam diajak kepada kembali kepada kitab-kitab salafun saleh. Nah, mereka kemudian menudingnya itu sudah ketinggalan zaman. Itu ngajak ke zaman batu. Ya. Itu ngajak ke zaman unta. Nah. Itu sudah enggak sesuai dengan budaya, tuntutan zaman, zaman modern dan sebagainya. fatajiduhu la ya'lamu kaifa yatawaddo walakinahu yujidu arad subhan wa tashkiki wa taswihi wa tanfiri minal haq wa ahlihi. Kamu dapati dia orang yang dididik, yang dibina dengan cara-cara mereka, kamu dapati orang itu enggak tahu bagaimana caranya berwudu. Ya. Tapi kamu dapati dia, ikhwanul jazakumullah, pandai kalau memaparkan subhat-subhat itu pandai. Lihai untuk memberikan tasqiq, keraguan di tengah umat. Wa taqwid wa tanfir. Mereka menanamkan kesamaran dan menjauhkan umat dari al-haq wa ahli al-haq. Baik itu melalui tuduhan-tuduhan, nah, statement-statement mereka yang memberikan penilaian-penilaian miring, sekarang gencar, ikhwanizakumullah, ahlu sunnah yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman salafus soleh dituding sebagai wahabi. Nah, ya, aliran garis keras. Ya. Ini. Itu klasik. Yang itu paling laris memang. Kenapa? Karena sudah mengakar, ditanamkan, ya ini kebencian istilah Wahabi itu. Sehingga ini istilah yang masih laku laris untuk menjauhkan umat dari al-haq. Nah, cara mereka yang lain ya enggak lulus tumbang walaupun tetap mereka usahakan. Namun eksis sekarang. Ahlu sunnah jelas-jelas ikhwanul jazakumullah berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pemahaman salafus saleh, ditudingnya anti salawat. Nah, ahli sunnah yang pelajari kalimat la ilaha illallah dan kalimat tahlil, memahami tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah, dituduh anti tahlilan. Ya memang kalau tahlilan kemudian dibaca 1000 kali pahalanya di untuk si mayat. Nah, ahlu sunnah tidak melakukannya. Tidak ada dalil masalahnya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Para sahabat juga tidak melakukan. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan orang-orang kemudian melakukan amalan-amalan tertentu kemudian dikirimkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Ngatamkan Al-Quran, pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal. Padahal Islam telah sempurna. Namun dituduhnya ikhwanul jazakumullah berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak menjauhkan umat dari agama yang hak. Waqad tajiduhu yujidu hada ijadatan adimah wal iyadu billah, bahkan kamu dapati dia ini sangat memiliki kepandaian, kelihan wal iyadu billah, wa nas'allah ayyan qadahu min hadhil masalikis syaitaniyah. Semoga kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan umat ini dari cara-cara syaitan tersebut. Wa yang qadahu min asbabil halak, dan semoga Allah menyelamatkan umat dari sebab-sebab kebinasaan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tala hadhil ayata lamma talaha qala Fa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaikal ladina sammallahu fahdaruhum. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yakni surah Al-Imran ayat yang ketujuh tersebut. Kemudian ketika beliau membacanya, setelahnya beliau mengatakan, "Fa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha min." Apabila kamu mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, "Fa ulaikal ladina sammallah," maka merekalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. "Fahdaruhum," maka hati-hatilah kalian. Rasulullah telah memberikan tahdzir, fahdaruhum, hati-hatilah kalian, peringatan. Nah, memperingatkan umat dari mereka. Artinya Rasulullah telah ingatkan bukan berarti tidak ada, ada orang-orang yang demikian. Sehingga Rasulullah SAW pun ingatkan ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu dapati adanya orang-orang yang mengikuti mutasyabih, ayat-ayat yang dibawa kepadamu samar, tidak jelas. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan. Fahdaruhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Baha ulai ahlul ahwa wa ahlul zaid. Mereka adalah ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wa ahlul zaid, dan orang-orang yang menyimpang. Humul ladina yattabi'unal mutasyabihat. Merekalah orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtudu anna ahla zaghi alladina yattabi'unal mutasyabih humul ladina yajibu ayuhaddirahumun nas. Perhatikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksudkan bahwasannya ahlu zaid, yaitu orang-orang yang mengikuti mutasyabih, merekalah orang-orang yang harus manusia ini diperingatkan dari mereka. Dalam hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, fahdaruhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Famin alamati ahli bid'ah. Nah, sekarang beliau menjelaskan tanda-tandanya ahli bid'ah. Kata beliau, famin alamati ahli bid'ah wa min alamati ahli zaid annahum la yaslukuna masalika ahli sunnah fi bina'i dinihim ala ayatil muhkamah wa raddal mutasyabihati ilal muhkamat. Kata beliau, lihat, menjelaskan termasuk tandanya ahlul bid'ah dan tandanya ahlul zaid, orang yang menyimpang, mereka tidak menempuh caranya ahlus sunnah di dalam membangun agama mereka di atas ayat-ayat yang muhkamah. Nah, kalau ahlus sunnah membangun agama mereka di ayat-ayat yang muhkamah, yang sudah jelas gamblang. Ya. Lu kan ada ayat-ayat mutasyabihat. ayat-ayat mutasyabihat itu kembalikan kepada ayatul muhkamat. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan ayatul muhkamat hunna ummul kitab. Itulah induknya kitab. Itulah asal kitab. Jadi kembalikan kepada asal. Ini disepakati oleh ulama ahli tafsir. Antum lihat tafsirnya Al-Imam Nukasir. Tafsirnya Imam As-Sa'di. Semuanya demikian. Kalau mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat, kembalikanlah kepada yang muhkamat. Baik mutasyabihatnya memang kamu masih rancu karena kamu enggak ngerti, ya kembalikan kepada yang muhkamat, kembalikan kepada ahli ilmu. Nah, atau memang sama sekali memang ayat itu hanya Allah yang tahu tafsirnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Misal alif lam mim. Ini dicontohkan oleh para ulama. Nah, yakni ayatul muqatta'ah di awal suar. Ayat-ayat yang huruf-huruf putus yang ada di awal-awal surat. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin. Nah. Ya. Yeah. Karena itu diantaranya adalah untuk menguji keimanan kita. Kita ini mau mengimani itu ayatnya Allah. Kita mengimani itu adalah benar datangnya dari Allah atau tidak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, ya, yang tidak jangkal ilmunya, yang tidak bodoh, mereka adalah orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan amanna bihi, kami mengimaninya, kullum min indi rabbina, semuanya adalah datangnya dari Rabb kami, baik yang muhkamat mutasyabihat, semuanya datang dari si Allah, kami mengimani. Nah, kami tidak ragu. Itu untuk ngetes keimanan memang. Tuh. Di antaranya justru itu untuk menunjukkan bahwasannya itu datangnya dari sisi Allah. Makanya di antaranya itu hanya Allah yang tahu tafsirnya. Kamu urusannya adalah mengimani. Supaya apa? Supaya juga kamu tahu bahwasannya Allah untuk ngetes kamu. Supaya kamu juga sadar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali dari ya. Ya, ini berupa sedikit. Nah, sedangkan yang muhkamat itu sudah cukup untuk petunjuk hidupmu. Enggak kurang. Nah, ini prinsipnya ahlu sunnah. Lihat, adapun ahlu zaid. Ahlu bid'ah, kata beliau. Adalah mereka tidak menempuh jalan yang dilalui oleh ahlu sunnah. Caranya ahlu sunnah di dalam membangun agama mereka. Yaitu di atas ayat yang muhkamat. Waraddal mutasyabihat ilal muhkamat, dan mengembalikan yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat. Wa innama yata'allaquna bima yuwafiqu hawahum. Tidak lain mereka ahlu zaid, orang-orang yang menyimpang, wa ahlul bidah, mereka condongnya kepada apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Ya kan? Gitu. Sehingga ihwan dan jazakumullah, terjadilah berbagai kontradiksi. Kalau sudah kontradiksi antara ayat dengan ayat, mulailah mereka pelintir-pelintir. Maksudnya, mulailah istilah multi tafsir. Ya. Siapa saja silakan. Ada hak bagian untuk menafsirkan. Dan tidak boleh mengatakan ini tafsir itu salah, ini yang benar. Tidak boleh. Nah. Azan dulu muadzin. Kita selesaikan sampai satu alinea. Ya, dikit. Ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Naam. Kita kembali yang diterangkan oleh Syekh Hafidzullah adalah di antara tandanya ahlul bid'ah ahlu zaid berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al Imran ayat yang ketujuh, kata beliau, wa min alamati ahlil bid'ah wa min alamati ahli zaid annahum la yaslukuna masalika ahli sunnah fi bina'i dinihim al ayatil muhkamah wa raddil mutasyabihati ilal muhkamat wa innama yata'allakuna bima yuwafiqu hawahu. Di antara tanda ahlul bid'ah ahlul zaid, mereka tidak menempuh jalannya atau caranya ahlu sunnah di dalam membangun agama mereka, yaitu di atas ayat-ayat yang muhkamah dan mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada yang muhkamat. Tidak lain mereka, alul ahwa, mereka condong kepada apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa yastati'una ayurawiju bihi lidakwahumul fasidah. Dan bahkan mereka mampu untuk menjadikan larisnya seruan-seruan mereka yang rusak itu. Baik, ya. Mereka kemas dengan berbagai bahasa, mereka kemas dengan berbagai bentuk kegiatan yang menarik. Nah, mereka masuk kepada berbagai macam sisi-sisi kehidupan manusia. Wa bidaihim dhalah, dan kepada bid'ahnya mereka yang sesat. Kama fa'alal khawarij, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Nah, yang mereka terus mendoktrin. Nah, berbagai doktrin pemahaman mereka sehingga muncul terus ikhwanul jazakumullah adanya orang-orang yang berpemahaman khawarij. Nah, mengkafirkan kaum muslimin dari pelaku dosa besar, mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memberontak dan tidak menjatuhkan pemerintah kaum muslimin. Warawafid, dan juga Syiah Rafidah wal Murji'ah wal Qadariyah, fa innahum yata'allaquna minan nususil mujmalah wal mutasyabihah bima yuafiku hawahum. Tidak lain mereka condongnya kepada nas-nas yang masih global dan yang mutasyabihat untuk dibawa apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Enggak kembali kepada tafsir yang benar, enggak. Kepada hawa nafsu mereka. Fayudillu nabihi wayudilluna an-nas, mereka sesat dengan itu dan menyesatkan manusia. Yang mereka tempuh demikian menjadikan mereka sesat dan mereka pun menyesatkan manusia yang lain. 6. Ini selesai sampai satu fakroh, insyaallah nanti kali ini kita lihat keterangan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'tadilu bainal manaqib wa sudul qalal.